Bismillah. Ayun dabul ittija'u bainahuma wa bainal fardi. Ini masih kelanjutan dari kesunahan melakukan dua rakaat sebelum sholat subuh ya. Jadi di kalimat ini dijelaskan bahwa ada kesunahan ittija'. Ittija' itu tidur miring ya, tidur miring. Seperti seseorang yang tidak mampu duduk, tidak mampu sholat dengan duduk, itu tahapan selanjutnya adalah ittija'. Jadi tidak tidur terlentang tetapi tidur miring. Disunahkan tidur miring antara dua rakaat sunnah dan sholat fardu. Sholat fardu ini yang dimaksud adalah sholat subuh ya, karena yang dibahas sebelumnya adalah sholat subuh. Jadi setelah melakukan dua rakaat sunnah itu kesunahnya tidak langsung melakukan kefarduan, tetapi disunahkan untuk tidur sebentar, tiduran ya, tidur maksudnya tidur miring ya, tidur miring. Illam yu'akhir huma anhu, ini batasannya. Batasan kesunahan itu adalah selama tidak mengakhirkan sholat sunnah dari sholat fardu. Jadi seperti yang sudah saya singgung di salah satu video, bahwa walaupun sholat sunnah qobliyah itu letaknya sebelum sholat fardu, tetapi boleh mengakhirkannya dari sholat fardu. Dan nanti akan ada penjelasan yang lebih tegas lagi ya. Jadi kesunahan ittija ini hanya berlaku selama tidak mengakhirkan dari sholat fardu. Artinya kalau dua rakaat sunnah itu dilakukan setelah sholat fardu, maka kesunahan ittija ini sudah tidak berlaku. Walau ghairu mutahajjidin, walaupun yang melakukan dua rakaat sunnah itu tidaklah orang yang bertahajud. Jadi mutahajjid ini artinya seorang yang bertahajud. Tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah tidur, sholat sunnah yang dilakukan setelah tidur. Jadi ya, tidur di malam hari lalu bangun kemudian sholat sunnah, itu namanya sholat tahajud. Jadi kesunahan ittija ini tidak hanya berlaku bagi orang yang bertahajud saja, tetapi orang yang tidak bertahajud itu juga bisa mendapatkan kesunahan ittija. Wal aula kaunuhu ala syikil aiman, yang lebih baik adalah tidur miring dengan sisi kanan. Jadi sikil aiman artinya sisi kanan, jadi miringnya miring ke kanan, tidak miring ke kiri, sama seperti kesunahan di dalam sholat ya. Dan ini di dalam kitab lain juga dijelaskan bahwa termasuk hikmah dari kesunahan ini adalah disunahkan juga mengingat-ingat atau membayangkan tentang kematian ya. Jadi di saat tidur ini kesunahannya membayangkan kematian, sehingga setiap saat selalu ingat bahwa kelak kita akan ada di saat itu. Fa illam yurid dzalik fa shala bin nahwi kalamin aw tahawul. Bila seseorang tidak ingin melakukannya, tidak ingin melakukan ittija, maka kesunahannya antara dua sholat sunnah dan sholat subuh dipisah dengan menggunakan kalam, pembicaraan, atau berpindah tempat. Jadi ada tahapannya ya, ada tahapan pemisah antara dua sholat sunnah dan sholat subuh. Jadi sholat sunnah dua rakaat dan sholat subuh itu seperti yang saya bilang tadi tidak disunahkan dilakukan secara langsung. Dalam arti kesunahannya adalah ada pemisah antara dua rakaat sunnah dengan sholat subuh. Pemisah yang paling baik adalah ittija. Lalu apabila tidak ingin melakukan ittija, tidak ingin tidur miring, kesunahannya dipisah menggunakan kalam, pembicaraan, atau berpindah tempat. Tambihun, ya juzu ta'khirur rawatibil qobliyah anil fardhi. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, diperbolehkan mengakhirkan sunnah rawatib qobliyah setelah sholat fardu. Mengakhirkan dari sholat fardu artinya dilakukan setelah sholat fardu. Walaupun qobliyah ini, penamaan qobliyah ini dikarenakan tempatnya berada sebelum sholat fardu. Jadi bukan berarti bukan nama qobliyah ini bukan berarti tidak boleh dilakukan setelah sholat fardu ya. Ini tetap boleh dilakukan sebelum sholat fardu. Watakunu adzaan, dan sholat qobliyah yang dilakukan setelah sholat fardu ini statusnya ada, bukan qadha ya, bukan qadha. Karena sholat qobliyah ini waktunya belum habis. Jadi sholat qobliyah dan sholat fardu itu waktunya masuk bersamaan, keluarnya juga bersamaan. Jadi waktu sholat fardu masuk itu sholat qobliyah waktunya juga masuk, waktu sholat fardu keluar waktu sholat sunnah qobliyah juga keluar. Jadi karena waktu qobliyah dan fardu ini sama, maka melakukan qobliyah sebelum sholat fardu ini masih melakukan qobliyah setelah ya, setelah sholat fardu ini masih berstatus ada. Waqad yusannu, bahkan terkadang disunahkan mengakhirkan rawatib qobliyah dari sholat fardu ini, terkadang disunahkan. Contoh kondisi yang menyunahkan, ka'an hadhara wa sholatu tuqam. Contoh yang pertama, ini dicontohkan dua contoh. Contoh yang pertama adalah seseorang yang hadir di tempat sholat. Misalkan seorang yang datang ke masjid dan ternyata di dalam masjid sholat sudah dilakukan, wa sholatu tuqam. Maka agar langsung mengikuti sholat jamaah, tidak disunahkan melakukan sholat qobliyah dahulu, tetapi kesunahannya sholat qobliyah ini dilakukan setelah sholat fardu. Dan ini hukumnya sunnah ya, ini hukumnya sunnah. Mengakhirkan qobliyah dari sholat fardu ini hukumnya sunnah, kalau memang kondisinya seperti ini. Atau contoh yang lain, al-qurbat iqamatuha, sholat yang ada di masjid sudah hampir dilakukan. Jadi belum dilakukan tetapi mendekati dilakukan. Batasan mendekati dilakukan adalah bihaitsu law istaghla biha yafutuhu taharrumul imam. Sekiranya andai kata seseorang memulai melakukan sholat sunnah, memulai melakukan sholat qobliyah, maka hal itu bisa menghilangkan kesunahan takbiratul ihram imam. Jadi nanti di dalam sholat jamaah akan dijelaskan salah satu kesunahan kesunahan untuk makmum adalah menghadiri takbiratul ihram imam. Jadi di saat imam takbiratul ihram sudah siap, kemudian langsung melakukan takbiratul ihram. Jadi kalau sholat qobliyah ini bisa menghilangkan kesunahan takbiratul ihram imam, maka kesunahannya adalah mengakhirkannya dari sholat fardu. Fayukrohu suru'u fiha. Jadi kalau kondisinya seperti ini, kondisinya menuntut untuk mengakhirkan sholat qobliyah setelah sholat fardu, maka hukum melakukannya makruh. Jadi ini juga cukup aneh ya, sholat qobliyah itu normalnya dilakukan sebelum sholat fardu, tetapi ada praktek melakukannya sebelum sholat fardu justru hukumnya makruh. La taqdimul ba'diyati alaihi, ini hubungannya ke kata yajuzu, hubungannya ke kata yajuzu ini ya. Jadi sholat rawatib itu kalau lebih dikhususkan lagi namanya bisa qobliyah, bisa juga ba'diyah ya. Jadi kalau qobliyah sholat yang dilakukan sebelum fardu, kalau ba'diyah berarti sholat yang dilakukan setelah sholat fardu. Kebolehan mengakhirkan qobliyah dari sholat fardu itu bukan berarti boleh juga dilakukan untuk sholat ba'diyah. Jadi sholat ba'diyah ini sholat yang dilakukan setelah sholat fardu. Itu kalau sholat ini dilakukan sebelum sholat fardu itu hukumnya tidak boleh, berbeda dengan qobliyah tadi letaknya sebelum tapi boleh dilakukan setelah. Kalau ba'diyah ini letaknya setelah dan tidak boleh dilakukan sebelum, ya, tidak boleh dilakukan sebelum. Jadi la taqdimul ba'diyati alaihi artinya adalah sholat sunnah ba'diyah tidak boleh dilakukan sebelum sholat fardu. Mengapa tidak boleh? Li'adami dukhuli waktiha, karena waktunya belum masuk, ya, karena waktunya belum masuk. Jadi sholat sholat sunnah ba'diyah ini waktu masuknya adalah setelah selesai melakukan sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu belum dilakukan, maka waktu sholat ba'diyah ini belum belum masuk, ya, belum masuk. Kemudian ini mohon maaf, ya, duhuli waktiha wakada ba'da hurujil wakti alal aujah. Begitu juga tidak boleh mendahulukan sholat ba'diyah setelah waktu sholat fardu keluar, ya, setelah waktu sholat fardu keluar. Jadi misalkan ada orang yang melakukan sholat duhur, sholat duhur kita tahu memiliki sunnah qabliyah dan memiliki juga sunnah ba'diyah, ya. Sholat ba'diyah ini tidak boleh dilakukan sebelum sholat duhur dilakukan, artinya harus dilakukan setelah sholat duhur. Ini contohnya sholat duhur. Jadi hal itu tetap tidak diperbolehkan walaupun sholat duhur waktunya sudah keluar, ya, walaupun sholat duhur waktunya sudah keluar. Artinya sholat duhur yang dilakukan tidak pada waktunya itu tetap tidak memperbolehkan mendahulukan sholat ba'diyah sebelum sholat fardu. Jadi di kalimat ini biasanya di kitab fikih ada satu ilghos, ada satu teka-teki, ada satu tebak-tebakan, yaitu tebak-tebakannya itu berbunyi, dalam madzhab Syafi'i terdapat satu sholat yang waktunya habis tetapi belum masuk. Jadi waktunya sudah habis tapi belum masuk waktunya. Jadi normalnya kan waktunya masuk kemudian habis, tapi ada satu sholat yang waktunya belum masuk tetapi sudah habis, ya. Itu jawabannya adalah ini, di kalimat ini jawabannya adalah sunnah ba'diyah yang belum dilakukan sedangkan waktu sholat fardu sudah keluar. Jadi karena sholat fardu belum dilakukan maka sunnah ba'diyah waktunya belum masuk, dan karena waktu sholat fardu sudah keluar maka waktu ba'diyah juga sudah keluar. Jadi ada praktek seperti itu. Namun ini ada perkhilafan ulama, ya, karena di sini menggunakan kata aujah. Aujah artinya pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih. Artinya masih ada pendapat lain yang memperbolehkan, ya, memperbolehkan mendahulukan sunnah ba'diyah bila waktu sholat fardu sudah habis. Wal mu'akkadu minar rawatib bi asrun. Nah, jadi kesunahan sholat rawatib yang dijelaskan di penjelasan sebelumnya, ini yang 4 rakaat sholat asar, 4 rakaat sholat duhur, itu adalah keseluruhan kesunahan sholat rawatib. Dari semua rokaat itu ada istilahnya yang mu'akad, ya. Mu'akad ini kesunahan yang lebih kuat daripada yang lain. Jadi kesunahan yang paling kuat hanyalah berjumlah 10 rokaat, ya. Hanyalah berjumlah 10 rokaat. Wahwa 10 rokaat itu adalah rokaatani qobla subhin, 2 rokaat sebelum melakukan sholat subuh. Wa duhurin, dan 2 rakaat sebelum sholat duhur. Wa ba'dahu, dan setelah sholat duhur. Jadi ini sudah 6, ya. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum subuh 2, 2 rakaat sebelum duhur 2, berarti 4. 2 rakaat setelah duhur 2, berarti 6. Kemudian wa ba'da maghribin wa isya, 2 rakaat setelah maghrib berarti 8, 2 rakaat setelah isya berarti 10. Jadi walaupun kesunahan zuhur ini sebelumnya 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, tetapi sunah yang muakkadah itu hanyalah 2 rakaat. Begitu pula sholat asar ya. Kalau di penjelasan sebelumnya, sholat asar itu sebelumnya disunahkan 4 rakaat ya, arba'u rakaat qabla asrin. Tetapi 4 rakaat sebelum sholat asar ini walaupun sunnah, tetapi tidak tergolong sunnah yang muakkadah ya, tidak tergolong sunnah yang muakkad. Karena sunnah rakaat tadi dijelaskan jumlahnya hanya 10 sunnah, 10 rakaat saja. Wa yusannu witrun, wallahu a'lamu bisawabi.